Nyuwun perkalan karo mae bae kanggo serombongan Bina Remaja Indah. Kanggo mamae Andri, mime Andri sing duwe kakar. Kanggo sesepuh buyut napa. Mimie Opan, Nok Sumi sing duwe LB. Kanggo Kang Beben. Jarum suntik sedulur ruang jambak sedulur regla derek kangge bapak panitia mbak buyut mata udah kanggo ibu panitia ketik mimie Opan Nok Sumi anak bentong urip sun lagi ketiban bentang gemerlap cahaya sinar terang rasa nasib sun lagi kaperangan di demen rasa seneng sun ora kecakan mimie Opan duwe demenan macem sampean bos lawang sayang wonge porang diperhitungan lupain sewa kandang dan suempang tanggo yayo Yanti ayo yayo Yanti sayang anak yayo Yanti mimie Maya dulure papa ya Daniel ya yo Yanti kanggo bos lawang kangge mimie Andri mimie Roja sing de Taiwan kanggo Nok Sumi sampai